Terlalu jauh kau dari sisiku, tak mampu ku menahan rasa rindu ini. Cepatlah kau pulang. Jangan terlalu lama kau meninggalkan. Jangan terlalu jauh kau dari pelukku, tak sanggup ku terpisah lagi dari dirimu. Segeralah kau pulang. Di satu bintang aku menunggu, mencegahmu menuntaskan rindu. Di satu bintang aku dariku. Jangan terlalu jauh kau dari pelukku, tak sanggup ku menahan rasa rindu ini. Cepatlah kau pulang. Stop.